jatuh juho samo disambui jo hati suho batang yang tumbuh di tanah liriang tionan jatuh ke para urang jadi awal urang katuju basi dan kakito dahulu paniti awal kayu di urang maso dikitu bilo kasana selagi masih berusaha Tuhan nan indah kasih Jatuh juho samo disambut.